Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada duduk di majlis yang mulia ini. Majlis yang penuh dengan barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita melihat sebagian kaum muslimin, keadaan mereka sebaliknya dari apa yang kita rasakan. Berkelimpangan dengan dosa, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Dan ini merupakan sebab-sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita diberi nikmat oleh Allah berada di majlis ilmu yang ini merupakan salah satu sebab turunnya rahmat Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, وَأَصْدَقَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, dan telah aku curahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya atau nikmat-nikmatku yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir adalah seperti kesehatan yang ada pada yang kita rasakan. Kemudian yang batin yaitu keimanan, amal saleh, duduk di majelis ilmu. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tauhid, dan kita sudah masuk kepada bab Qaulullah Ta'ala, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّا مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Yaitu bab menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, jika kami memberikan kepada seseorang ini rahmat, kenikmatan yang didapatkan setelah kesulitan yang menimpahnya, kemudian hamba ini mengatakan, hadali, ini adalah hakku, ini adalah hasilku. Di dalam ayat ini muallif ingin menjelaskan bahwasanya di antara sikap manusia yang menyelisihi atau melanggar atau merusak tauhidnya, yaitu bersikap melupakan zat yang memberikan nikmat, kemudian tidak bersyukur kepadanya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid ini, beliau mengatakan, munasabatul bab li kitab Tauhid, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, pembahasan Tauhid, anna al-insana idha adhafa an-ni'mata ila amalihi wa kasbihi, bahwasanya manusia apabila menyandarkan nikmat, yang nikmat ini tadinya ini nikmat ini dari Allah, tetapi dia sandarkan kepada amalnya atau usahanya, ini hasil kerjaku, ini hasil usahaku, fa fihi naw'un min al-isyraki bir-rububiyyah, maka di sini ada jenis perbuatan syirik dalam rububiyyah. Dari sisi mana? Dari sisi dia mendudukkan dirinya sebagai yang mengadakan nikmat. Dia melupakan zat yang memberikan nikmat, kemudian dia mengatakan ini hasilku, ini kerjaanku, ini hasil dari upayaku, usahaku. Maka di sini dia mendudukkan dirinya sebagai pemberi nikmat. Sebagai pemberi nikmat. Sebagai orang yang mengadakan nikmat. Maka kata beliau, fafihi na'un minal isyrak birrububiyyah, maka ini ada jenis kesyirikan dalam rububiyyah. Karena di antara tauhid rububiyyah, kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang memberikan rizki dan nikmat. Tetapi dia memposisikan dirinya sebagai yang memberi nikmat, sebagai yang mengadakan nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza adhafaha ila Allah. Yang kedua, dia sandarkan ini kepada Allah, nikmat ini, ya. Nikmat ini disandarkan kepada Allah. Lakinnahu, akan tetapi dia za'ama annahu mustahiqqun lidzalik. Dia mengira bahwasanya dia adalah orang yang berhak mendapatkan nikmat itu. Wa anna ma a'tahu Allah laisa mahdun tafdhil. Laisa mahdu tafaddul. Bahwasanya apa yang diberikan Allah kepadanya itu bukan keutamaan dari Allah. Bukan karunia dari Allah. Itu hak saya. Saya berhak dong. Kerja keras berhak mendapatkan ini, mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta. Atau saya kerja keras belajar, maka saya berhak untuk dihormati, maka saya berhak untuk di, dan seterusnya. Maka ini juga sama, ya. Maka ini juga sama. Li'annahu ahlun. Nam, oh ini ada salah titik koma. Jadi ke nam, laisa ma'adhu fatafadhul lakin li'annahu ahlun. Nah, sampai situ titik. Bukan karunia dari Allah, bukan. Dia merasa ini bukan karunia dari Allah, tapi dia merasa apa? Ini hak saya. Saya orang yang berhak mendapatkan harta, mendapatkan kehormatan, mendapatkan ilmu dan seterusnya. Maka kata beliau, fa fihi nau'un minat ta'ali wa tarafu'. Dan di sini ada jenis dari ta'ali, merasa tinggi, wa tarafu', dan merasa sama tinggi. Fi janibil 'ubudiyah, di sisi 'ubudiyah. Yang seorang hamba ini harusnya menjadi hamba yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malah meninggikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini dia sudah berkurang tauhidnya. Kita kembali kepada ayat. Walain azaqnahu, apabila kami memberikan, merasakan kepadanya rahmah, kenikmatan, min ba'di dharra, setelah dia dalam kesulitan, masa itu yang dia dapatkan, yang dia alami, layakulanna hadali, dia mengatakan ini adalah hakku. Kalimat min ba'di dharra masatu, yaitu terjadi nikmat tersebut, ay lam yadhuq ar-rahmata min awwal marrah. Orang ini tidak mencicipi rahmat ini, kenikmatan ini yang dari Allah Subhanahu wa taala, min awwal marrah, dari pertama kali. Bal usiba bi dharra, bahkan dia ini sebelumnya tertimpa dengan kesulitan. Dia tertimpa dengan kesulitan. Kal faqar, seperti kemiskinan, fakir, wa faqdil aulad, dan tidak memiliki anak, wa ghair dzalik, dan semisalnya. Tetapi setelah melewati masa sulit itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya karunia nikmat rupa keluasan rezeki dan semisalnya, dia lupa terhadap zat yang memberikan nikmat kepadanya. Dia mengatakan, ini hasilku, ini hasil kerja kerasku, dan seterusnya. Layakulanna hadali, ini merupakan, kata beliau, hada kufrun bi ni'matillah, ini merupakan perbuatan kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. Wa ijabun bin nafs, dan dia merasa angkuh, merasa besar terhadap dirinya, bahwa dirinya ini adalah orang yang punya kelebihan. Bahkan tidak hanya sekedar itu, dia mengatakan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Jadi setelah dia merasa seperti itu, berlanjut ini kejelekan ini, tidak, setan ini tidak akan berhenti ketika seorang ini berada di atas kejelekan. Terus apa? Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, kata dia. Aku tidak mengira bahwasanya hari kiamat ini akan tegak. Kenapa dia mengatakan seperti ini? Kan dia sudah tenggelam ke dunia, kemudian lupa akhirat. Setelah mendapat nikmat, dari Allah, kemudian dia tenggelam kepada nikmat tersebut, terus dia lupa, lupa akhirat. Makanya dia mengatakan wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah. Aku tidak mengira kiamat ini akan tegak, tidak akan ada terjadi kiamat. Lupa terhadap akhirat. Sampai situ tidak. Syaitan terus. Dia mengatakan lagi, "Wala irruji'tu ila rabbi innali 'indahu lal husna." Andaikan aku ini dikembalikan nanti, andaikan ada akhirat, kata dia. Aku dikembalikan kepada Rabbku, sungguh aku ini mendapati di sisi Rabbku ini kebaikan. Gurur, tertipu. Tertipu, dia merasa ini, merasa dirinya ini akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku dikembalikan kepada Allah, aku pasti akan mendapatkan kedudukan yang baik, kata dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lanjutan ayatnya, falanunabbi'annal ladzina kafaru bima amilu. Sungguh kami akan memberitahu kepada orang-orang yang kafir apa yang mereka kerjakan. Sehingga di dalam ayat ini seperti yang disampaikan di awal tentang munasabah, ya, munasabatul bab, hubungan bab dengan kitab tauhid, bahwasanya ini dari dua sisi. Pertama dari sisi isyrak fir rububiyah, syirik dalam perkara rububiyah, yaitu dia menyangka bahwasanya nikmat itu hasil dari amalan dia, hasil dari usaha dia, bukan dari Allah. Terus yang kedua, dia merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasanya nikmat yang datang dari Allah itu, dia mengaku ini nikmat dari Allah. Tetapi dia menyatakan bahwasanya saya berhak. Saya adalah orang yang berhak mendapatkan nikmat tersebut. Sehingga dia ta'ali, merasa tinggi, sombong, angkuh. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada dia, baik itu harta, baik itu anak, baik itu ilmu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karamah, apa, memberikan keutamaannya kepada orang tersebut. Tetapi orang tersebut ketika mendapatkan ilmu, ketika mendapatkan harta, ya, tarafu, merasa tinggi, kemudian yang akhirnya dia meremehkan orang lain dan semisalnya. Ya. Yang keduanya ini berakibat tidak adanya bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh para imam at-tafsir. Qala Mujahid, berkata Mujahid, hadza bi'amali, tafsirnya nih, tafsir dari ayat tadi, hadza bi'amali, ini disebabkan amalku, usahaku, wa anna mahququn bihi, dan aku berhak untuk mendapatkannya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, yuridu, maksudnya menginginkan, maksud dari ayat ini, min indi, dari sisiku, dari usahaku. Wa qawluhu, dan firman Allah taala, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi ini diberi nikmat ini, ala ilmin indi, di atas ilmu yang ada padaku. Qala Qutadah berkata, Qutadah ala ilmin minni biwujuhil makasib. Berkata Qutadah, ini didapatkan berdasarkan ilmuku, ilmu yang ada padaku, mengetahui biwujuhil makasib, dengan berbagai seluk-beluk usaha. Karena saya tahu ini usaha, bisnis, segala macamnya saya mengetahui, seluk-beluknya tahu. Maka saya mendapat nikmat ini dari usaha saya. Saya memiliki kemampuan ini dan itu. Ini itu maksudnya. Saya memiliki pengetahuan ini dan itu. Wa qala akharun, dan berkata yang lain, ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Berkata yang lainnya, berdasarkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadaku, tetapi aku adalah orang yang berhak. Dia merasa dirinya orang khusus. Ya, merasa dirinya orang khusus. Satu-satunya orang yang berhak mendapatkan nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Akhirnya apa? Dia meremehkan orang lain. Orang lain enggak dapat karunia ini, cuma saya saja yang mendapat karunia ini. Maka sama ini. Nah, ini seperti yang kita terangkan di awal, ya. Tafasir yang dijelaskan oleh para ulama ini seperti yang dijelaskan tadi di awal. Wa hadha ma'na, dan ini makna qaul Mujahid, seperti ucapannya Mujahid, utituhu ala syarafin. Aku diberi hal tersebut ala syarafin, di atas kemuliaan. Artinya karena dia ini mulia sehingga mendapatkan karamah atau mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain enggak? Yang lain enggak. Gitu. Qala rahimahullah taala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini beliau akan membawakan hadis panjang yang menceritakan tentang tiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka ini bersyukur kepada Allah yang tadinya mereka ini kesulitan, kefakiran, bahkan mendapatkan penyakit, kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan mereka, kemudian Allah beri rizki kepada mereka, Allah uji apakah mereka bersyukur atau tidak. Wa Nabi radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, inna salasatan min Bani Israel, sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel, abrasa wa aqra wa a'ma. Yang pertama abras, orang yang kulitnya belang. Wa aqra, orang yang botak, gak tumbuh rambut. Bukan botak dicukur, bukan, tapi gak tumbuh rambutnya. Wa a'ma, dan buta. Fa aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menguji mereka. Fa ba'atha ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka malaikat. Fa atal abras, maka malaikat itu datang kepada si abras yang kulitnya belang ini. Fa qala ayyu syai'in ahabbu ilaik, malaikat ini mengatakan, apa yang kau sukai? Perkara apa yang kau sukai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun, yaitu warna yang bagus dan kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi, dan hilang dariku perkara yang manusia ini jijik kepadaku. Qala, berkata rawi, famasahahu, kemudian malaikat ini mengusapnya. Fadabaha anhu qadarahu, maka hilanglah penyakitnya itu. Fa'utiya launan hasanan, maka diberi kepadanya ini warna yang bagus, wa jildan hasanan, dan kulit yang bagus. Qala, berkata malaikat itu, fa'ayyul mali ahabu ilaik, harta apakah yang kau sukai? Qala, al-ibilu awil bakar, unta atau sapi. Syaka Ishaq, yaitu perawi Ishaq ini ragu apakah unta atau sapi. Fa'utiya naqatan usyara, maka diberilah dia unta yang hamil. Waqala, dan berkata malaikat ini, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberkahi untukmu pada nafkah tersebut, pada unta tersebut. Qala, berkata fa'atal aqra, kemudian malaikat ini datang ke si aqra ini, apa, yang botak ini. Faqala, maka mengatakan malaikat ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik, perkara apakah yang engkau cintai, engkau sukai? Qala, sya'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bihi, yaitu rambut yang bagus dan hilangnya dariku penyakit yang manusia jijik terhadapku. Famasahahu, maka diusaplah dia. Fadabaha anhu qadarahu, maka hilanglah darinya penyakit itu atau penyakitnya. Wa'utiya sya'ran hasanan, dan dia diberi sya'ran hasanan, rambut yang bagus. Faqala, ayyul mali ahabbu ilaik, kemudian berkata malaikat ini, harta apakah yang kau sukai? Qala, al-baqaru awil ibil, sapi atau unta. Fa'utiya baqaratan hamilan, kemudian dia diberi sapi yang hamil. Qala, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah untukmu pada sapi tersebut. Fa'atal a'ma, kemudian dia datang ke orang yang buta. Faqala, kemudian mengatakan, ayu syai'in ahabu ilaik, perkara apakah yang kau cintai? Qala, yaruddullahu ilayya basari, yaitu Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepadaku penglihatanku. Wa ubasiru bihin nas, yang aku ini bisa melihat manusia. Famasahahu, kemudian malaikat ini mengusapnya. Faradallahu ilaihi basarahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepadanya penglihatannya. Qala, fa'ayyul mali ahabbu ilaik, berkata malaikat ini, harta apakah yang kau sukai? Qala, al-ghanam, dia mengatakan al-ghanam, kambing. Fa'utiya syatan walidan, maka dia diberi kambing yang hamil atau yang banyak berkembang biak. Fa'anta jahadani wawallada hada, maka berkembang biaklah dan yang ini dan yang itu. Fakana lihada wadin minal ibil, maka setelah itu bagi yang ini, yaitu bagi yang pertama, wadin minal ibil, dia memiliki satu lembah yang isinya unta. Walihada wadin minal bakar, dan yang satunya ini memiliki nama apa? Wadin, lembah, yang ininya sapi. Kemudian walihada wadin minal ghanam, dan ini lembah yang isinya adalah kambing. maka mereka pun setelah sembuh dari penyakitnya, kemudian mereka memiliki harta yang melimpah. Qala thumma innahu atal abras, kemudian malaikat yang tadi ini datang ke si Abras, belang tadi, fi suratihi wa hayatihi, dalam keadaan bentuk, ya, bentuk dan keadaan yang sama seperti yang ketika datang. Ketika dia datang, kemudian datang lagi seperti itu pula bentuk dan keadaannya. Qala, dia berkata, rajulun miskin wa ibnu sabirin, aku seorang yang miskin, yang membutuhkan pertolongan, wa ibnu sabirin, dan seorang yang berada di perjalanan. Qad inqata'at bi hibalu fi safari, telah terputus pembekalan pada perjalananku ini. Fama balaghali al-yaum, maka tidak ada yang bisa menyampaikan pada hari ini untukku, illa billahi summa bika, kecuali karena Allah kemudian engkau. Maksudnya dia meminta tolong kepadanya untuk membantunya dengan keadaan dia terputus di satu perjalanan, kemudian habis perbekalan, minta tolong. As'aluka billadhi a'taka, aku meminta kepadamu billadhi a'taka, dengan zat yang telah memberimu al-lawn al-hasan, meminta atas nama Allah. Nanti akan di akhir-akhir akan kita jelaskan bab tidak bolehnya seorang menolak permintaan atas nama Allah. Misalkan as'aluka billah, aku minta kepadamu demi Allah, maka ini tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Maka dia meminta dengan nama Allah. As'aluka, aku meminta kepadamu billadhi a'taka, dengan zat yang telah memberimu, siapa? Allah. Memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus, wal mal dan harta. Ba'iran, yaitu unta. Ataballagu bihi fi safari, aku berharap engkau bisa membantu menyampaikan perjalananku, supaya sampai, dibantu dengan harta supaya sampai perjalanannya. Faqala, maka dia mengatakan, al-hukuku kathiratun, hak-hak ini banyak. Afwan. Ini sudah diatur, uangnya sudah di pos-pos. Hak ini banyak. Di afwan saya enggak bisa kasih. Itu jawabannya itu. Al-hukuk kathirah, hak-hak ini banyak. Hak ini sekian, banyak. Jadi afwan saya enggak bisa ngasih. Jawabannya seperti itu, al-hukuk kathirah. Faqala lahu, kemudian malaikat ini berkata kepadanya, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenalmu. Alam takun abaras, bukankah engkau dulu ini belang? Yaqduruka an-nas, yang manusia ini jijik kepadamu. Faqiran, dan kau pun fakir. Fa'ataka Allah azza wa jalla al-mal, maka Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu harta. Faqala, maka dia mengatakan, innama warithu hadal mal kabiran an kabir, sesungguhnya aku dapatkan harta ini kabiran an kabir. Dari apa? Dari orang besar. Orang-orang besar keluargaku. Dari warisan keluargaku, orang-orang besar. Faqala, maka mengatakan, berkata, "Naam, malaikat ini, in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt." Jika engkau ini dusta, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau seperti dahulu. Maka jadilah dia seperti dahulu karena dia berdusta. Qala, berkata, fa'atal aqra fi suratihi, maka dia pun datang kepada si aqra yang ya si botak tadi, fi suratihi, pada bentuknya yang sama dan keadaan yang sama. Faqala lahu, kemudian dia mengatakan, misla ma qala li hadza, seperti yang dikatakan kepada yang ini, yang tadi, yang si Abras ini. Waradda alaihi misla ma radda alaihi, kemudian si yang Aqra ini menjawab kepada malaik ini atau malaikat ini seperti apa yang dijawab oleh si Abras. Faqala, maka berkata malaikat ini, in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Jika engkau ini berdusta, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan engkau kepada semula atau seperti dahulu. Qala, berkata rawi, fa'atal a'ma, kemudian malaikat ini datang kepada seorang yang buta, fi suratihi, dalam keadaan yang sama. Faqala, keadaan dan bentuk yang sama. Faqala, kemudian berkata, rajulun miskin wabnu sabil qad inqata'at bil hibalu fi safari, seorang yang miskin, seorang yang berat, yang dalam perjalanan telah terputus perbekalanku dalam perjalananku ini. Fala balagha li al yawm illa billahi summa bika, maka tidak ada yang bisa menyampaikan hari ini perjalananku kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian engkau. As'aluka billadhi raddaka radda 'alaika basaraka, aku meminta kepadamu atas nama zat yang telah mengembalikan kepadamu matamu atau pandanganmu, syaatan, dan juga memberikanmu kambing. Ataballaghu biha fi safari, aku berharap engkau bisa membantuku menyampaikan perjalananku ini. Qala, berkata siapa a'ma ini, yang buta ini, kuntu a'ma, dahulu aku buta. Faradallahu alayya basari, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta, maka ambillah sesukamu. Fawallahi, maka demi Allah, la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah, sungguh aku tidak akan pelit, tidak akan melarangmu sedikitpun di hari ini apa yang kau ambil lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Faqala, maka berkata malaikat itu, amsik mala, pegang hartamu. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian ini sedang diuji. Faqad radiyallahu anka, sungguh Allah telah ridho kepadamu. Wasakhita an sahibaika, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap dua sahabatmu, yaitu yang tadi, yang Abras dan yang Aqra. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini banyak sekali faedah Adapun syahid dari hadis ini berkaitan dengan bab sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali bagaimana keadaan orang-orang yang diceritakan dalam hadis ini. Di antara mereka ada yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan bahwasanya ini adalah hartaku, warisan dari nenek moyangku. Lupa terhadap zat yang memberikan nikmat kepadanya. Lupa ketika dia ini susah, lupa ketika ini kesulitan, ketika dia kesulitan. Tetapi ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan seperti yang di dalam ayat, persis seperti yang di dalam ayat. La yaqulanna hadali. Dia mengatakan hadali, ini adalah hasil dari jerih payahku. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia karunia nikmat, tetapi dia lupa. Kemudian di antara hadis ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan fa khudh ma syi'ta, ambil sesukamu. Ini benar-benar bersyukur terhadap nikmat. Dia membayangkan ketika dia buta dan ketika itu dia fakir, tidak memiliki harta, malah yang ada penyakit yang dia miliki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia, kemudian memberikan kepadanya harta, kemudian dia mengatakan la ajhadu kal yaum bi syai'in akhadtahu lillah, sungguh aku tidak akan pelit, tidak akan melarangmu sedikit pun. Harta yang kau ambil lillah, harta yang kau ambil karena Allah. Maka yang dua tadi termasuk orang yang melakukan jenis kesyirikan di dalam masalah ar-rububiyah. Terus yang kemudian yang kedua, dia merasa sombong. Merasa sombong karena dia merasa, atau karena dia merasa dirinya ini orang yang berhak atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di awal. Kemudian di antara faedah yang terdapat di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang Bani Israel li ajli al-i'tibar wal itti'am, untuk kita ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Mengambil ibrah. Jadi bukan itu cerita semata, dongeng, ya, tidak. Tetapi supaya kita mengambil ibrah bagaimana orang-orang yang bersyukur, bagaimana orang-orang yang kufur akhirnya. Yang kufur Allah balikan, dia kufur terhadap nikmat Allah, Allah balikan ke keadaannya semula. Tetapi yang syukur malah Allah tetapkan, Allah tetapkan kesehatannya, hartanya. Nah, jadi ibrah bagi kita yang ingin mengambil pelajaran terutama bagi orang-orang yang diuji dengan sifat kikir. Diuji dengan sifat kikir, bakhil. Maka ini merupakan pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis tersebut menunjukkan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini maha kuasa. Allah mudah membalikan keadaan seseorang. Maka tidak ada artinya ketika seseorang ini merasa sombong, merasa angkuh dengan keadaannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah menjatuhkan seseorang. Tidak ada yang sulit. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seseorang. Di antaranya ini, dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan orang-orang ini, kemudian dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang ini menjadi orang kaya, diberikan harta yang melimpah. Kemudian pula Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah menjatuhkan kedua orang ini dan melanggengkan dan melanjutkan meridai yang satunya. Ini kudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari hadis tersebut, bahwasanya malaikat ini mereka yatashakkalun, membentuk hatta yakunu ala suratil bashar, sampai mereka ini membentuk seperti bentuk manusia. Dan ini berapa kali terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis panjang, yaitu hadis Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang pokok-pokok Islam. Bertanya tentang iman, Islam, kemudian ihsan. Sebutkan oleh para sahabat, syadidu bayadi syadidu bayadi thiyab wa syadidu sawadi sa'ri yang la yura alaihi atharu safar. Digambarkan oleh para sahabat, yaitu yang memakai baju sangat putih, kemudian memiliki rambut yang sangat hitam, tidak terlihat atharu safar, bekas perjalanannya. Ya. Tidak terlihat bekas perjalanannya. Jadi terkadang seperti itu. Bahwasanya malaikat ini yatashakkalun, membentuk seperti wujud manusia, berwujud manusia. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya malaikat ini adalah ajsam, jisim, badan, tubuh, bertubuh. Bukan seperti yang orang-orang filsafat sebutkan, bahwasanya malaikat ini sejenis ma'ani, ya, atau kekuatan. Jadi kekuatan baik ini sebutnya malaikat, kekuatan jelek setan. Di sini menunjukkan bahwasanya malaikat ini berwujud, ya, berwujud. Kemudian faedah yang berikutnya adalah yang disebutkan oleh Syarih atau Syekh Utsaimin, hirsur ruwat ala daqlil hadis bilafzihi. Di sini terdapat faedah semangatnya para rawi menukil hadis seperti lafadznya. Yaitu diambil tadi seorang perawi, dia mengatakan ibilan atau bakar, atau bakaratan, ibilan atau bakaratan, menunjukkan dia ini tidak mau menyampaikan hadis dengan seenaknya. Ketika dia ragu, dia sampaikan. Ketika dia ragu, dia sampaikan. Khawatir salah. Ini menunjukkan hirs mereka, kesungguhan mereka menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam persis dengan lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini masuk kepada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami menjaga az-zikra, yaitu Al-Qur'an, wahyu, wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya aku akan afwan, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, wahyu, wa inna nahnu lahafizun, sesungguhnya kami terhadapnya akan menjaganya. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hadis pun sama, akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Beliau mengatakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ala wa inni utitul kitab wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, aku ini diberi Alkitab wa mislahu ma'ah, dan yang semisalnya beserta Alkitab, yaitu Al-Quran. Apa itu? Sunnah. Sunnah. Dan juga ketika Al-Quran ini berjalan dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian hadis ini tidak terjaga, maka Al-Quran ini tidak akan bisa dijabarkan, tidak bisa diterangkan. Tidak bisa diterangkan. Seperti wa aqimus shalah. Itu saja satu. Dirikanlah salat. Mana penjabarannya? Ada di mana? Hah? Ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atuz zakah. Dan tunaikanlah zakat. Ada di mana? Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syaratnya. Ya. Nah, ketentuan-ketentuannya. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau beristinbat di dalam ayat tadi termasuk sunnah, yaitu termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara buktinya, di antara salah satu penjagaannya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan insan mulia, orang-orang mulia, orang-orang kokoh hafalannya dan seterusnya menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam persis seperti apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka salah, ketika mereka ragu, mereka ungkapkan. Naam. Maka tidak ada satu hadis yang palsu di ujung dunia kecuali diketahui oleh ahlul hadis. ketahui hadis ini palsu. Hadis ini ada tambahan, ini tambahannya dhaif atau maudhu dan seterusnya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, pada pertemuan atau di pekan depan insyaallah taala. Mudah-mudahan ta'lim pada kesempatan kali ini bermanfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamis lah. Amin. Nah, tapi hari Kamis Jumat. Apa kau? Pengen di aja. Enak tu. Oh, enak sih. Hari ini, aku duluan ya.